الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Kita masih menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasannya ilmu itu bukan semata dengan banyaknya periwayatan, banyaknya kitab. Akan tetapi ilmu itu adalah ketika bisa membimbing pemiliknya untuk senantiasa mengikuti Al-Kitab was-Sunnah. Dan telah kita baca pula pada pertemuan yang lalu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Dan insyaallah pagi ini kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله وكقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku. Dan telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasannya lafaz ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan ummati atau kalimat al-ummah ini memiliki dua makna. Apa makna yang pertama? Ummatul ijabah, kaum muslimin, mereka-mereka yang menerima seruan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam. Ummatu al-ijabah. Yang kedua, ummatud da'wah, yaitu mereka-mereka yang hidup sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang tidak masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah Islam ini tetap disampaikan kepada mereka. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat ini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku itu masuk ke dalam al-jannah, adalah ummatu al-ijabah, kaum muslimin, mereka masuk ke dalam al-jannah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Adakah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah? Kalau ditanya, enggak ada yang mau. Mau tidak masuk ke dalam al-jannah? Saya ingin menjadi penghuni al-jannah. Apakah ada orang yang menolak, enggan masuk ke dalam al-jannah? Secara lisan tidak dijumpai, namun perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa man aba, kecuali yang enggan. Perbuatannya menyebabkan dia menjadi seorang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Qalu, para sahabat bertanya, mendengar ada orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah, menyebabkan para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu wahai Rasul? Kok ada orang enggan masuk ke dalam al-jannah? Aneh. Sulit untuk dipercaya. Jangankan al-jannah, kenikmatan-kenikmatan dunia saja, mau uang 1 miliar, enggak mau dia menerimanya. Aneh. Ini baru kenikmatan dunia, jarang dijumpai orang diberi kenikmatan-kenikmatan dunia kemudian menolaknya, padahal itu kenikmatan yang mubah, kenikmatan yang halal kalau seandainya dia terima tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Untuk perkara dunia ini sulit diterima, ada orang yang menolaknya, terlebih tentang perkara al-akhirah, kenikmatan al-jannah. Namun demikianlah kenyataannya, ada di sana orang-orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Ketika ditanyakan hal itu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, siapa orang-orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, menerima syariatku, tunduk kepadaku, menjalankan perintahku dan meninggalkan laranganku, dakhalal jannah, dialah yang akan masuk ke dalam al jannah. Wa man asani, dan siapa yang durhaka, tidak mau tunduk kepada hukum beliau, tidak mau meninggalkan larangan-larangan beliau, cuek, tidak pernah mau mempelajari dan tidak mau tahu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba. Inilah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Apakah ada yang seperti ini? Banyak kita jumpai. Secara prakteknya banyak kita jumpai ternyata orang-orang itu enggan masuk ke dalam al-jannah karena perbuatan-perbuatan mereka menyebabkan mereka mendustai, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama jaa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kunna 'inda 'Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqala, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitan? فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. كذا حذيفة رضي الله عنه. Pernah suatu ketika kami duduk-duduk bersama dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian beliau berkata, ayyukum, siapa di antara kalian, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a mendengar, siapa di antara kalian yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan, bersabda, berbicara, menyebutkan tentang fitnah yang akan datang melanda kaum muslimin. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasul menyebutkan fitnah dan bahwa fitnah itu akan menghampiri setiap kita? Faqala qaumun, maka para sahabat berkata, orang-orang yang duduk di sekeliling Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika itu menjawab, nahnu sami'nahu, kami semua mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah ini. Faqala, kemudian Umar menimpali mereka, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Mungkin yang kalian maksudkan, la'allakum ta'nuna, mungkin yang kalian maksudkan, yang kalian inginkan, bahwa kalian telah mendengar Rasul menyebutkan tentang fitnah, adalah fitnatur rajuli fi ahlihi, fitnah seorang dalam rumah tangganya. Wajarihi, fitnah seorang dengan tetangganya, fitnah yang terjadi di lingkungan-lingkungan mereka. Qalu ajal, kemudian mereka menjawab, iya, itulah yang kami dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Umar menjawab, tilka tukafiruha salatu wassiyamu wassadaqah. Fitnah-fitnah tadi yang kalian maksudkan itu akan bisa dihapuskan, tukafiruha, dihapuskan as-salah oleh salat. Was-siyam Demikian pula akan dihapuskan oleh as-siyam, puasa. Was-sadaqah. Demikian pula akan dihapuskan oleh as-sadaqah. Ketika seorang salat as-salawatul khamsu. Salat-salat fardu lima waktu dari satu waktu salat ke waktu salat berikutnya, ketika seorang mengerjakannya, mukaffiratun lima bainahun, itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan antara waktu-waktu salat tadi. Wa ramadhan ila ramadhan, demikian pula puasa dari satu ramadhan pada ramadhan tahun depan atau ramadhan ini dengan ramadhan tahun yang lalu. Mukaffiratun lima bainahun, itu merupakan penghapus dosa yang dilakukan oleh seorang antara dua waktu ramadhan tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan fitnah-fitnah itu dihapuskan oleh salat, puasa, demikian pula sedekah. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana allati tamuju mawjal bahr. Akan tetapi siapa di antara kalian yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan fitnah yang akan melanda kaum muslimin, tamuju mawjal bahr, di mana fitnah itu sangat-sangat dahsyat bagaikan badai gelombang lautan datang silih berganti terus menerus, kecil besar besar dan lebih besar lagi. Siapa di antara kalian yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah yang seperti ini? Qala Hudzaifah fa askatal qaum. Hudzaifah mengisahkan, maka jawaban Umar ini membuat seluruh hadirin terdiam. Tidak ada di antara mereka yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah yang sangat dahsyat ini. Fa askatal qaum. Hadirin yang ada ketika itu mereka terdiam. Faqultu, maka aku katakan, ana, wahai Amirul Mukminin, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah seperti yang engkau sebutkan tadi. Hudzaifah radhiyallahu an menjawab demikian karena memang beliau radhiyallahu an mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah ini. Faqala, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menyatakan, anta lillahi abuk. Ini sebuah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab, menunjukkan satu ketakjuban. Engkau memang benar-benarlah engkau demikian menyebutkan rasa takjubnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Tu'radu, akan ditampakkan, dihadapkan fitnah-fitnah itu kepada hati-hati manusia seperti dibentangkannya tikar lembaran demi lembaran. Sebagaimana kita ketahui, tikar yang dibuat itu merupakan anyaman dari bahan-bahan yang ada. Satu dirajut lagi dengan yang satu, ditambah lagi dengan yang satu. Satu persatu dia saling menguatkan. Setelah yang satu datang lagi satu berikutnya, baru dia menjadi sebuah tikar yang besar dan panjang. Fitnah ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dihadapkan pada hati seorang mukmin seperti ini. Dalam lafaz yang lain disebutkan audan audan. Fitnah itu akan silih berganti datang. Satu selesai, datang lagi, disusul berikutnya dengan fitnah yang lebih besar. Datang lagi fitnah yang lebih besar. Yang ini selesai, datang lagi, terus seperti ini. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Maka hati yang mana saja yang menerima fitnah tersebut, waktu atau pertemuan berikutnya. Qala fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuqtatun sauda, maka hati yang manapun atau hati mana saja yang menerima ashrabaha, menerima, menyambut fitnah tersebut, nukitat fihi, akan diberikan, diberikan pada hati tersebut nuqtatun sauda, titik hitam, satu titik hitam. Satu fitnah datang, satu titik hitam diberikan pada hati. Jadi datang lagi fitnah berikutnya, dia terima fitnah itu, diberi lagi titik hitam yang kedua, terus seperti ini. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda, dan hati mana saja yang menolak, mengingkari fitnah yang datang tersebut, maka akan diberi titik putih pada hati tersebut. Datang fitnah berikutnya, dia tolak lagi. Datang fitnah berikutnya, dia tolak. Terus seperti ini. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga menjadi dua buah hati yang sangat jauh berbeda. Ala abyad mithla as-safa la tadurruhu fitnatun ma damati as-samawati wal ardh, yang satu hati itu putih bersih, bersinar, tidak akan membahayakan hati tersebut fitnah yang datang dengan izin Allah Azza wa Jalla, selama langit dan bumi ini tegak, tidak akan membahayakan dia. Setiap kali datang fitnah, dia mengingkarinya. Datang lagi fitnah, dia membantahnya, tidak ikut masuk ke dalamnya. Maka hati ini selalu bersih, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhar aswad murbada kal kuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa, rawahu Muslim. Adapun satu hati lagi, dia berwarna hitam legam, bagaikan sebuah wadah yang terbalik. Kalquzi mujakhian, seperti sebuah wadah, cangkir, gelas, teko, atau apalah yang seperti ini, yang terbalik, enggak akan bisa diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Setiap kali diisi, tumpah. Setiap kali diisi, tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Kenapa? Terbalik dia. Posisi wadah tersebut terbalik, tidak sebagaimana mestinya. Demikian pula hati yang sudah selalu menyerap fitnah, maka sebagaimana hati yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak akan mengetahui itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Dia tidak akan mengetahui itu kebaikan. Wa la yunkiru munkaran, tidak pula akan mengingkari itu sebuah kemungkaran. Illa ma ushriba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya, kecuali yang pas menurut dia. Mana dia ingin mengingkari, dia ingkari, walaupun itu sesuatu yang ma'ruf. Mana yang dia ingin lakukan, dia lakukan, walaupun itu sesuatu yang mungkar. Walau di masa-masa dahulu dia menganggap itu sesuatu yang ma'ruf, tetapi saat ini dia ingkari. Ataupun kebalikannya, di waktu-waktu yang lalu dia menganggap itu kemungkaran, namun saat ini dianggapnya sesuatu yang ma'ruf dan dilakukannya. Ini akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu yang bermanfaat, akan membimbing seseorang untuk senantiasa bisa mengikuti Al-Kitabu wa Sunnah kapanpun dan dimanapun dia berada. Sehingga dua hadis ini, kullu ummati yadkhulun al-jannah, demikian pula hadis tentang fitnah, kecocokannya dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.